Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara bisa di mic. Ini lebih jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bismillah. Kita akan membaca bab tentang jumlah air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub. Babun al-qadarul mustahabbu minal ma'i fi ghuslil janabah. Hadis yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahu al-faraqu. Aisyah bercerita, saya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu wadah. Dengan menggunakan satu wadah dan dicidui. Karena bukan tradisi di masa silam mandi dengan menggunakan bathtub, tapi yang digunakan adalah satu wadah tempat air kemudian dicidui antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Min qadahin, yang terbuat dari qadah, yaitu wadah yang seperti ember. Yuqalu lahu al-faraqu, namanya al-faraq. Dan itu cukup untuk mandinya dua orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sa'alaha akhuha an ghuslin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya oleh saudaranya tentang bagaimana cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi ina'in nahwin min sa'in. Kemudian beliau meminta, Aisyah meminta untuk dibawakan wadah seukuran satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Satu sok itu ukuran takaran, ukuran volume. Dan orang di masa silam menakar sesuatu dengan takaran yang bisa dipakai oleh siapapun, di antaranya adalah dengan menggunakan fisik manusia. Dua cakupan atau satu cakupan dua telapak tangan semua orang punya, sehingga antara satu orang dengan orang yang lain rata-rata ukurannya sama. Ini disebut dengan mud. 4 kali mud namanya satu sok. Berapa kira-kira kalau kita konversi ke satuan liter? Kalau dikonversi ke satuan liter, maka berbeda-beda tergantung objeknya. Jika objeknya semakin padat seperti air, maka tentu saja lebih sedikit dibandingkan objeknya berupa benda yang bisa dilebihkan pada saat diukur satu mud, misalnya beras atau jagung. Kurang lebih berapa ini? Ada 600 mili? Ada tidak? mungkin kurang lebih 600 mili. Ini berapa ini? 330. Coba bisa praktek. Bocor nanti. Ya. Mungkin kurang lebih sekian, ini satu mud. Berarti satu sok 4 kali ini. Kurang lebih 1,5 liter. 1,5 liter air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Faghtasalat, lalu Aisyah mandi. Ini yang mandi Aisyah. Dan wanita kalau mandi karena kebutuhan airnya lebih banyak disebabkan rambutnya panjang, maka biasanya butuh air yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Faghtasalat wa afadat ala ra'siha. Kemudian beliau mandi dan beliau tuangkan air ke kepala beliau. Wa bainana wa bainaha hijabun. Sementara antara kami dengan beliau ada hijab. Antara kami dengan beliau ada tabir. Qaula Abi Salamah, kalimat ini adalah perkataan salah seorang perawi yang bernama Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berusia kurang lebih berapa tahun? 20-an tahun. Ketika Nabi SAW wafat, Aisyah berusia kurang lebih 20 tahun. Dan beliau menjadi janda sampai di usia 60-an tahun. 40 tahun jadi janda dan tidak boleh nikah lagi. Karena ini bagian dari hukum khusus yang berlaku bagi para istri Nabi SAW. Kesibukan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah mengajar. Sehingga dengan kesibukan seperti ini, maka beliau tidak mikir untuk kemudian, ya, sebagaimana umumnya orang ketika dia tidak punya pasangan untuk mencari pasangan. Karena itu menyibukkan diri dengan ilmu salah satu di antara obat yang paling mujarab untuk menghalangi terselenggaranya jawabannya poligami katanya, ya. Dan yang menjadi kepentingan kita dari hadis ini adalah betapa sederhananya dan sedikitnya air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, dan itu cukup untuk beliau dan juga cukup untuk istri beliau. Sehingga kalau orang mau mempraktikkannya, sebenarnya dengan satu atau dua gayung, ya, dua gayung itu sudah cukup untuk mandi junub. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil-mudd." Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air satu sok sampai 5 mud. Air satu sok sampai 5 mud. Satu sok berapa mud? 4 mud. Antara 4 mud sampai 5 mud. Dan beliau berwudu dengan menggunakan air 1 mud. Beliau wudu dengan sempurna, bukan wudu dengan mengusap kaki. Meskipun kita baru bisa mempraktikkan wudu dengan mengusap kaki, bisa 1 mud. Kalau wudu dengan sempurna 1 mud kadang kurang, ya. Dan dulu seperti ini pernah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kepada nanti disampaikan di bawah itu, Ja'far bin Abdullah bersama bapaknya Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian diingkari oleh salah satu perawi yang menyaksikan hadis ini, lalu dikatakan, "Kana yakfi man huwa aufa minka sya'ra." Ini cukup untuk mandinya orang yang lebih lebat rambutnya dibandingkan dirimu. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kullin. Jadi apapun itu, kita butuh untuk berlatih agar bisa berwudu dan mandi dengan menggunakan air yang sedikit, Sehingga Islam mengajarkan agar kita menggunakan sesuatu yang sangat sederhana sampai pun untuk kebutuhan yang sifatnya ibadah. Sehingga bukan berarti kalau ibadah saja sederhana, kalau ibadah sederhana terus di perkara yang mubah kita berlebihan, bukannya. Kalau ibadah saja sederhana apalagi di perkara yang mubah, tentu seharusnya lebih sederhana. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, babun istihbabu ifadatil ma'i ala ra'si wa ghairihi salasan. Bab dianjurkan untuk menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Demikian pula ke anggota badan yang lainnya. Hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan wa ashara bi yadayhi kiltayhima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menyiramkan ke atas kepala sebanyak 3 kali ketika mandi. Wa ashara bi yadayhi, dan beliau berisyarat dengan kedua tangannya. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air, kedua tangannya itu sambil ditempelkan di kepala. Diambil air kemudian ditempelkan di kepala. Beliau lakukan seperti ini sebanyak 3 kali. Dan fungsi tangan ketika digunakan untuk menyiram air ke atas kepala adalah agar memastikan bahasanya air itu sampai di akar-akar rambut. Dan kebiasaan orang di masa silam rambut itu panjang. Kalau sekarang rambut lelaki pendek seperti kita ya. Kalau dulu orang berambut pendek seperti ini jarang ya. Ini culun namanya. Sehingga di masa silam tradisinya rambut panjang. Mungkin kita sudah terbiasa dengan tontonan film-film Mahabharata dan kawan-kawan, Pak, ya. Nah, model seperti itulah rambutnya orang dulu. Jadi rambutnya panjang sehingga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermodel sebagaimana rambut orang masa silam. Dan insyaallah akan kita bahas tentang mana yang lebih sesuai sunnah, rambut panjang atau rambut pendek seperti kita. Kita akan bahas di kajian besok insyaallah, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kemudian kita baca hadis berikutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Abu Ja'far. Siapa Abu Ja'far? Muhammad Al-Baqir. Kalau Abu Ja'far gelarnya apa? Kalau Ja'far gelarnya apa? Ja'far As-Sadiq. Kalau Muhammad bapaknya Ja'far namanya, gelarnya Al-Baqir. Qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, beliau adalah Muhammad Al-Baqir. Innahu kana indahu huwa wa abuhu. Beliau pernah bersama Jabir dengan bapaknya. Wa indahu qaumun, dan ada beberapa orang. Fasa'aluhu 'anil ghusli. Dan Ja'far As-Sadiq serta Muhammad Al-Baqir, dua-duanya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya tentang bagaimana cara mandi yang benar. Faqala, kata Jabir bin Abdullah. Perhatikan, Jabir bin Abdullah ahlul bait atau bukan? Jabir ahlul bait atau bukan? Jabir bukan ahlul bait. Jabir sahabat Ansar. Sama sekali bukan ahlul bait. Sedangkan Ja'far As-Sadiq dan Muhammad Al-Baqir, dua-duanya ahlul bait. Ahlul bait ngaji kepada yang bukan ahlul bait. Karena yang bukan ahlul bait lebih berilmu dibandingkan mereka. Ahlul bait dalam posisi ini mereka adalah tabi'in. Sedangkan yang ditanya seorang sahabat. Sehingga tidak ada istilah bahasanya semua ahlul bait punya ilmu, belum tentu. Ahlul bait sebagaimana manusia pada umumnya hanya saja dia memiliki nasab yang baik. Faqala, kemudian Jabir menceritakan, yakfika sa'un, kamu cukup menggunakan air satu sa'. Faqala rajulun, kemudian ada salah satu orang yang mengatakan, yang mengatakan di sini adalah Al-Hasan bin Muhammad, anaknya Muhammad Al-Baqir. Faqala rajulun, ma yakfini, wah kalau air cuma satu sok nanti enggak cukup untuk saya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, inna sya'ri katsirun, rambutku sangat lebat. Faqala Jabirun, kemudian Jabir mengatakan, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra, air segitu cukup untuk mandinya orang yang lebih lebat rambutnya dibandingkan dirimu. Wa khairum minka, dan beliau lebih baik dibandingkan dirimu. Summa ammana fi thawbin, setelah itu beliau ngimami kami dengan memakai baju tertentu. Hadis ini dalil sekali lagi tentang bagaimana kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, dan beliau mandi ya tidak menggunakan air yang boros, tapi airnya sangat terbatas. Tayyib. Kalau kurang dari ini boleh atau tidak? Kalau wudu kurang dari satu mud atau mandi kurang dari satu sok, boleh ataukah tidak? Yang zahir wallahu a'lam, hukumnya boleh. Karena yang menjadi ketentuan adalah yang penting mencuci bagian yang wajib dicuci. Sehingga masalah ukuran air dalam hadis ini bukanlah pembatasan, namun menceritakan tentang bagaimana kesederhanaan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaran niqash bainal asatidah, ada diskusi antara para ustaz yang ada di Indonesia dalam satu grup. Disampaikan sebuah hadis, kemudian diskusi menceritakan praktek yang ada di masyarakat. Jadi mereka yang wudu dengan menggunakan air satu gelas air mineral itu kurang dari satu mud. Satu gelas air mineral itu kurang dari satu mud. Dipakai wudu masih sisa, berarti wudunya kurang dari satu mud. Sahkah wudu seperti ini? Pendapat yang lebih kuat wallahu alam, statusnya wudu yang sah selama hak setiap anggota wudu terpenuhi dengan benar. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadithu Aisyata anna mra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid, fa'amaraha kaifa taghtasilu, qala khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha, qalat kaifa atatahharu biha, qala tatahhari biha, qalat kaifa, qala subhanallah tatahhari biha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara membersihkan al-mahid, tempat keluarnya haid. Membersihkan tempat keluarnya haid setelah suci dari haid. Fa'amaraha kaifa taghtasilu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan bagaimana cara mandi dan bagaimana membersihkannya. Lalu di situ ada perintah beliau. Kalimatnya, khudhi firsatan mim miskin, ambil, silakan ambil secarik apa ini, kapas, kemudian dikasih misik, dikasih minyak wangi. Fatatahhari biha, setelah itu gunakan untuk membersihkan tempat keluarnya darah haid. Qalat, wanita ini tetap penasaran, kaifa atatahharu biha, caranya gimana ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, tatahhari biha, ya pokoknya dibersihkan. Qalat kaifa, maksudnya gimana ya Rasulullah? Ini lelaki menjelaskan tentang bagian yang pribadi pada wanita, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan malu mengatakan, subhanallah, kok radong-dong toh, subhanallah, tatahhari biha, subhanallah, ya yes, pokoknya dibersihkan. Lah gimana mau dipraktekan? Digambar enggak mungkin. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau yang membantu memberikan penjelasan. Fajtadabtuha, kemudian aku tarik wanita ini. Fajtadabtuha ilayya, aku tarik wanita ini, kemudian saya ajak ke pinggir. Fakultu tattabi'i athara, tattabi'i biha atharaddam. Kamu bersihkan bekas-bekas darah. Ya, kalau Aisyah bisa mempraktekkan, dan wanita dengan wanita berbicara seperti ini bukan hal yang tabu. Sedangkan lelaki dengan wanita, apalagi bukan suami istri, ngomong seperti ini ya dianggap tabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ya, subhanallah, saya tidak bisa menjelaskan. Nah, nanti kalau Anda ditanya keheranan, kira dong-dong subhanallah, kira dong-dong ya. Gitu. Ya, kurang bakpia ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjelaskan sesuatu meskipun terkadang ada orang yang tidak bisa memahaminya, karena tidak semua orang punya daya dong yang sama ya. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan wangian ketika membersihkan bekas haid ya. Dan ini dilakukan sebelum mandi, karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara suci haid dengan mandi haid. Allah berfirman bagaimana dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekati wanita hatta yathurna, urat yang sobek, kemudian keluarlah darah istihadhah. Innama dzalika 'irqun wa laysa bihaidin, itu darah yang tidak normal dan bukan darah haid. Kalau darah haid, dia darah yang normal. Dia darah yang normal, makanya disebut dengan ad-dam at-tabi'i. Darah sesuai dengan tabiat wanita. Artinya dia darah yang normal. Sehingga wanita ketika tidak mengalami haid, normal atau tidak? Tidak normal. Sehingga dia diarahkan kepada yang normal. Fa idza aqbalat haidatuki fad'i salata. Apabila datang kepadamu masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama, dan ketika masa haidmu sudah berlalu, maka cucilah darahnya, bersihkan darahnya. Tsumma shalli, kemudian salatlah. Tsumma tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu, kemudian setelah itu berwudulah untuk setiap salat. Hatta yaji'a dzalikal waqtu, sampai datang waktu salat berikutnya. Tayyib. Ada beberapa wanita yang mengalami istihadhah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang terkenal adalah Fatimah bintu Abi Khubaysh. Kemudian yang lain adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari Jahash. Istri beliau yang putri Jahash siapa? Siapa? Zainab bintu Jahash. Dan ahli sejarah mengatakan kullu banati Jahshin mustahadah, semua putrinya Jahash itu mengalami istihadah. Zainab bintu Jahash, salah satu istri Nabi SAW, wanita yang mengalami istihadah. Demikian pula saudara-saudaranya Zainab. Dan Fatimah bintu Abi Khubaysh, beliau ini sebelum mengalami istihadah pernah mengalami kondisi normal, yaitu memiliki kebiasaan haid tertentu. Memiliki kebiasaan haid tertentu. Tayyib. Dulu pernah kita sampaikan hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah, hukum asal darah yang keluar dari rahim wanita adalah haid. Hukum asalnya haid. Karena istihadah itu darah enggak normal. Maka sesuatu yang enggak normal itu tidak sesuai dengan hukum asal. Karena itulah ketika wanita mengalami keluar darah dari rahim pertama, kedua, ketiga, ya, maka dia dihitung haid. Dihitung sebagai haid. Nah, ini dititeni yang seperti ini dijadikan sebagai acuan, yaitu acuan waktunya. Berapa hari kebiasaannya ketika haid dan tanggal berapa dia mengalami haid. Nah, kemudian dia mengalami kondisi tidak normal, ada intervensi. Intervensi itu bisa bentuknya pernikahan atau KB atau intervensi yang lainnya. Ya. Ketika ada gangguan, maka siklus menjadi rusak. Siklus rusak, darah yang keluar jadi tidak teratur. Pada saat darah yang keluar tidak teratur, maka jika keluar darah di waktu kebiasaan sebelumnya, ini dihukumi sebagai haid. Tapi kalau keluar darahnya di luar kebiasaan sebelumnya, tidak dihukumi sebagai haid. Sehingga acuannya kembali kepada apa? Al-adah, kembali kepada kebiasaan. Dalil tentang itu adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh. Hadis dari Fatimah bintu Abi Hubaysh, di mana Nabi SAW memberikan batasan kepada beliau, fa'idha akbalat haidotuki, kalau datang masa haidmu, artinya kebiasaan haidmu sebelumnya. Dulu biasanya haid berapa hari? Sekian hari. Dari tanggal berapa sampai berapa? Dari tanggal sekian sampai sekian. Itu acuannya. Sehingga darah yang keluar di rentang ini langsung dihukumi bukan haid. Wa idza adbarat, ketika masa itu sudah berlalu, faghtasili ankitam, maka cucilah darah yang ada meskipun keluar terus. Cuci darah yang ada, tsumma shalli, kemudian salatlah. Tentu saja mandi dulu. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan karena dia sudah paham. Bersihkan darah yang ada, mandi, kemudian salat. Peristiwa untuk orang yang mengalami salisul baul. Apa itu salisul baul? Orang yang mengalami beser, atau orang yang mengalami gangguan kentut, gerak dikit keluar, ya. Rukuk keluar, sujud keluar, iktidal keluar, pokoknya setiap gerakan naik turun keluar terus. Karena klepnya sudah rusak, sehingga yang namanya kotoran, baik dari jalan kubul maupun dubur, selalu keluar. Hukumnya disamakan dengan istihadah. Hukumnya disamakan dengan istihadah. Sehingga aturan yang berlaku baginya sebagaimana aturan wanita istihadah. Termasuk orang yang dia menggunakan kateter. Orang ketika menggunakan kateter, ketika pipis itu suasananya sama enggak dengan yang tidak menggunakan kateter? Dia keluar sendiri, atau kalau kita kan bisa diempet, bisa digas, bisa direm, ya. Kalau pakai kateter bisa kayak gitu? Enggak bisa. Hah? Langsung, ya. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Hah? Enggak kerasa keluar dengan sendirinya, betul, ya. Dia tidak terasa keluar dari sendirinya. Ini saya minta cerita pengalaman, barangkali ada yang punya pengalaman. Punya pengalaman gitu? Oh enggak, masyaallah. Diceritain saja. Jadi dia keluarnya tidak terasa. Lah kencing ini keluar kapan? Ya gak bisa di remote. Misalnya dikasih timer setiap 5 menit sekali, gak bisa. Nah terus bagaimana sholatnya orang seperti ini? Kita perhatikan bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan Fatimah. Beliau mengatakan faghsili ankitam, cuci dulu darahnya. Setelah itu wudu atau mandi, setelah itu mandi, kemudian sholat. Di tengah sholat keluar apapun rasa digubris, karena nggak mungkin bisa ditahan. takbiratul ihram pak, gerak gini wis metu nggih. Nanti dehem dikit keluar. Jangankan dehem ya. Kadang garuk-garuk wis metu. Sensitif gerakan. Gerak dikit keluar. Nah, dalam posisi seperti ini ketika sudah tidak mampu lagi untuk ditahan, maka dia dihukumi ma'zur dan sholatnya sah meskipun keluar kencing di tengah sholat. Nah, orang yang mengalami seperti ini, pastikan pokoknya sebelumnya dibersihkan dulu. Kasus yang sering kita jumpai adalah orang yang menggunakan Pampers ya. Karena sudah sepuh, dia mengalami salisul baul, selalu pakai Pampers. Gimana? Pokoknya pastikan sebelum sholat bersihkan. Sudah enggak ada najis, langsung kerjakan sholat. Ya, sudah dibersihkan wudu, kemudian kasih Pampers, langsung kerjakan sholat. Nanti kencing di tengah sholat enggak jadi masalah. Sebagaimana wanita istihadhah, di tengah dia sholat keluar darah istihadhah. Summa tawaddo'i likulli sholatin, kemudian wudulah setiap mengulangi sholat. Sehingga misalnya orang yang pakai kateter maghrib sholat sampai isya orang ngentut, sampai isya tidak ngentut, apa kewajibannya? Wajib mengulangi wudu. Kewajibannya wajib mengulangi wudu. Sehingga dia punya kewajiban untuk mengulang wudu setiap mau sholat. Bukankah ini ada masyakkah? Naam, di sini ada masyakkah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau menganjurkan melakukan jamak suri. Suri artinya dari kata surah yang artinya gambar. Jamak suri berarti mirip jamak ya. Atau kamuflase jamak. Seperti jamak tapi bukan jamak. Karena masing-masing dikerjakan pada waktunya. Setiap sholat ada batas awal, ada batas akhir. Maka sholat duhur dikerjakan mepet asar. Asar jam berapa? Jam 2:30, lebih 10 menit. Maka persiapannya pas 2:30, dibersihkan semua kotoran, kemudian dikasih Pampers, terus silahkan sholat. Selesai duhur, langsung masuk asar. Nah, tidak perlu ngulang wudu dan tidak perlu ganti Pampers, langsung sholat asar. Sehingga dia mengerjakan 2 kali sholat di masing-masing waktunya, tapi mepet. Duhur mepet asar, asar mepet duhur. Nah, terus gimana pak, dia gak melaksanakan rawatib? Yang wajib menjaganya saja sudah susah ya. Sehingga posisi sholat yang sunnah sifatnya nafilah baginya. Kalau mau silahkan dikerjakan, kalau tidak, tidak jadi masalah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang ini dengan sakit yang sudah dia alami. Ini insya Allah bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sehat, jika orang yang sakit ini mau untuk bersabar. Tsumma tawaddai likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Kemudian lakukanlah wudu untuk setiap salat sampai datang waktu berikutnya. Selanjutnya hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Ummu Habibah mengalami istihadhah sab'a sinin, selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang hal itu. Fa'amaraha an taghtasila, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mandi. Faqala, lalu beliau mengatakan hadza irqun, ini adalah darah irqun. Irqun tadi darah apa? Irqun darah apa? Darah yang tidak normal. Keluar karena ada urat yang terluka sehingga mengeluarkan darah. Faqala hadza irqun, ini adalah darah yang tidak normal. Fakanat taghtasilu likulli salatin, dan beliau mandi setiap hendak melaksanakan sholat. Tayyib, ada perintah, ada praktek. Dan ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita istihadhah mengulang mandi setiap hendak sholat. Ada yang mengatakan hukumnya anjuran, dan ada yang mengatakan ini tidak anjuran. Yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan mandi ketika mengalami istihadhah. Namun praktek yang dilakukan oleh Ummu Habibah mandi setiap mau salat sepanjang istihadhah. Dan wallahu alam kita istihadhah untuk melaksanakannya sebelum salat, yaitu mandi sebelum salat. Maka akan tidak terlalu berat. Anda bisa bayangkan mandi malam hari. Setiap hari habis maghrib mandi, ya. Nanti kemudian sholat maghrib 3 rakaat, selang sebentar lanjut dengan isya. Setiap hari seperti itu. Dan ini bukan mandi biasa, tapi mandi basah, keramas, mandi yang membasahi rambut, sehingga kalau harus diulang 5 kali sehari itu ujian yang berat. Tapi para sahabat mendapatkan ujian semacam ini dan mereka bersabar. Ujian itu bisa berupa mereka selalu istiqomah menjalankan komitmen menjalankan ibadah tertentu, meskipun itu bagi sebagian orang sesuatu yang berat. Salat 2 rakaat setelah wudu rutin, kita sanggup dalam sehari? Mungkin bisa. Tapi Bilal melakukannya tahunan, dan dengan sebab ini beliau mendapatkan surga. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, seperti inilah tekadnya para sahabat ketika mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kam bakiya minal waqt? 1 menit. Kita bacakan satu hadis lagi. Wajibnya mengqadha puasa bagi wanita haid dan tidak wajib untuk mengqadha salat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Atajzi ihdana salataha idza tahurat?" Apakah kita tidak wajib untuk mengqadha salat kita ketika kita sudah suci dari haid? Kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu. Kami dulu haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah memerintahkan kami untuk mengqadha salat, ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan fala naf'aluhu, dan kami tidak pernah mengqadha salat. Fikihnya khawarij, wanita yang mengalami haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Tapi mereka mewajibkan qadha dua-duanya, qadha puasa dan qadha sholat. Fikihnya siapa? Khawarij. Dan khawarij disebut sebagai haruri karena mereka tinggal di daerah yang bernama Harurok, tinggal di sebuah daerah namanya Harurok, akhirnya disebut dengan sebutan haruri, penduduk Harurok yang mereka ini khawarij, ya. Mungkin mirip kalau di zaman kita ada orang nyebut degolan, ya, atau veteran, atau sawu, ya, atau bangun tapan jeruk legi maksudnya, ya. Jadi masing-masing punya imam, kemudian dia dikenal dengan nama daerahnya. Dan Islam tidak memerintahkan seperti ini. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau kita ditanya perkara yang tidak bisa dijelaskan, maka kembalikan kepada dalil. Kenapa yang itu dikontok, yang ini tidak dikontok? Kenapa yang puasa dikontok, tapi yang sholat kok tidak tiqadha. Bukankah dua-duanya perintah Allah? Maka jawabannya, Nabi perintahnya kayak gitu, selesai. Kamu mau apa? Sehingga kita tidak perlu mencari alasannya. Karena ini tidak bisa dijelaskan pakai logika manusia. Ya ikuti saja perintahnya kayak gitu. Mau dijelaskan pakai logika ke apa lagi? Ini tidak bisa dijelaskan pakai logika. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.